بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Dan di antara tanda-tanda dari malam Lailatul Qadr sebagaimana di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasannya tanda-tanda bahwasannya malam itu adalah malam Lailatul Qadr adalah nuzulul matar, turunnya hujan. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ini tanda-tanda seseorang mengetahui di mana bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadr. Dan juga tanda-tanda seseorang mengetahui malam Lailatul Qadr adalah pada waktu malam hari cuaca tidak panas, udara tidak panas dan udara tidak dingin. Sebagaimana di dalam hadis Ubadah bin Samit yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, yaitu pada malam hari udara tidak panas dan juga udara tidak dingin. Dan juga yang diantara tanda-tanda malam Lailatul Qadr adalah pada waktu pagi hari, yaitu apabila kita memandang matahari, kita akan terbit la syi'a laha, tidak ada kilauan dari matahari. Diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bejana, seperti piring yang mengangkat ke atas, sebagaimana dalam hadis Ubay ibn Ka'ab yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini semuanya tanda-tanda malam Lailatul Qadr. Dalam malam Lailatul Qadr adalah malam khairum min alfi syahr, disunahkan bagi kita untuk mencarinya pada 10 hari terakhir sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.